Ainu ala umri dunia batin. Assalatu wassalamu ala asrafil amjai wal mursalin nabiyina wa sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala babu maja'a fi sihri syarhun ay wal kuhanatu as-sihru fil lughati ibaratun ay fi sihri, berarti ngikutin i'rab sebelum ay. Ay al-kihanati. Al-kihanati. Terus as-sihru fil lughati ibaratun amma khafiya wa latufa sababuhu. Wa lihadza jaa fil haditsi inna minal bayani la sihran wa sumya as-saharu saharon li annahu yaqau khafiyan akhirul laili. Qala Abu Muhammadul Muqaddim Abu Muhammadin Al-Maqdisi fil Kafi as-sihru azaimu wa ruqqa wa uqqafnya enggak tasdid waruqan waruqan wa uqdan wa uqadun wa uqadun tu'assaru fil qulubi wal tu'assiru tu'assiru fil qulubi wal ubudan ubud wal abdani wal abdani wali tomah ya badan terus fayumridu wayuqtilu fayufarriqu bainal fayumridu wayaqtulu dia dapat wayaqtulu dapat menyakiti dapat membunuh gitu fayufarriqu bainal mar'i wa zaujihi qallahu ta'ala fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zaujihi wa qala subhanahu wa min syarrin naffatsati fil 'uqad yani as-sawakhira allati yaqidna fi sikhrihinna wa yanfusna fi aqdihinna fi uqadihinna walaula anna lis-sikhri haqiqatan lam ya'mur bil isti'azati minhu. Wa an Aisyata radhiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam sukhira hatta innahu la yukhayyilu ilaihi annahu yaf'alu syai'a wa ma yaf'aluhu wa annahu qala laha zata yaumin atani malakani fajalasa ahaduhuma inda ra'si wal akharu inda rijlaya inda rijlaya faqala ma waja'ar rajulu qala matbubun qala wa man tabahu qala labid ibn al aqsami fi mashtin wa misatatin fi juffin musyatatin fi juffit tal'atin wa dhikrin fi bi'ri zarwanin fi juffin tal'atin zakarin fi bi'ri zarwanin rawahul bukhariyu qala al musannif rahimahullahu ta'ala wa hasbuk ini dulu itu udah beda matanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Ya, faqala al-musannif babu ma ja'a fi sihri. Ya, keterangan tentang hukum sihir ini. Ai al-kihanati, perdukunan. Sihir fil lughah ibaratun amma khafiya. Ya, sihir secara bahasa dia adalah ibarah, ungkapan, ya, tentang sesuatu yang tersembunyi. Ya, walatufa sababuhu, dan yang sebabnya itu latuf, tidak diketahui, ya, lembut aslinya tapi tidak diketahui, samar. Walihada ja'a fil hadis inna minal bayani lasihran, sesungguhnya di antara bayan, di antara penjelasan susunan kalimat kata yang indah itu terdapat sihir. Wasumiya saharo saharon. Sahur, sahar dinamakan sahar. Ya, kenapa? Li'annahu yaqa'u khafiyan akhir layl. Karena terjadi di akhir waktu malam yang dia samar. Ya. Kata Abu Muhammad Al-Maqdisi. Ya, ini Al-Imam Abu Muhammad Al-Maqdisi. Ya, Muwafaquddin. Ya, Ibnu Qudamah itu Al-Maqdisi rahimahullah taala di kitab beliau Al-Kafi. Ya, as-sihru azaimu waruqan. Sihir itu adalah azaim, jimat-jimat, ya. Waruqan ruqah, ruqyah maksudnya jampe-jampe, wa uqat pukul-pukul. Ya, tu'assiru fil qulub wal abdan, yang benar-benar memberikan efek pengaruh kepada ya qalbu dan badan. Fa yumridu, dia dapat membuat sakit, wa yaqtulu, dan bahkan dapat membunuh. Semua tentu dengan izin Allah. Wa yufarriqu bainal mar'i wa zawji, dan dapat memisah antara seseorang dengan istrinya. Ya. Di guna-guna gitu kan. Kalau membuat cinta pelet, kalau supaya pisah itu apa namanya, Pak? Apa ya? Seorang pelakor misalkan mengguna-guna pria idamannya supaya cerai sama istrinya. Diguna-guna ya bahasa ya, kita ya gitulah ya. Kalau pelet biar teman. Pelet biar teman. Biar cinta. Baik. Mana lagi tadi? Qala Allah subhanahu wa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Maka mereka mempelajari ya dari keduanya. Ya, mereka mempelajari situ kedua dari keduanya, dari Harut dan Marut. Ya. Ma yufarriqu bihi bainal mar'i wa zawji. Apa-apa yang dapat memisahkan seorang dari istri dan dari pasangan dan suaminya. Nah, qala subhanahu, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan aku berlindung dari kejahatan wanita tukang sihir yang naffatsati fil 'uqad, yang meniup-niup, menghembus-hembuskan buhul-buhul. Ya, yakni as-sawahir, itu para tukang sihir, allati, para tukang sihir ini, yang ini perempuan nih, yang mereka ini yaqidana, yaqidana, yang mereka mengikat ya bisihrihinna, mengikat buhul-buhul pada sihir mereka. Makanya kalau ada orang yang kena sihir itu dicari itu. Ya, buhul-buhulnya itu di mana? Uqatnya. Nanti setelah dicari, ketahuan, minta petunjuk dari Allah, dapat, terus dilepas. Ya, dan mereka menyimpulkannya itu, talinya itu susah untuk diurai. Nah, itu mesti dibuka. Ya, baru dibakar. Wayanfusna fi uqadihinna, dan mereka meniup-niup pada buhulnya. Ya. Walau la annas lisihri haqiqatan lam ya'mur bil isti'adati minhu. Seandainya sihir itu tidak memiliki hakikat sebagaimana dikatakan oleh orang-orang ya, yang cenderung kepada pemahaman liberal atau yang lainnya, yang enggak mempercayai gaib, kata mereka enggak ada hakikatnya, tentulah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyuruh kita untuk berlindung kepada sihir, atau Allah tentu tidak memerintahkan kita untuk berlindung pada sihir. Karena Allah yang perintahkan, qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri nafatsati fil 'uqad. Nah, itu kita suruh berlindung dari tukang sihir yang meniup-niup buhul. Ya. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam suhira, Nabi sallallahu alaihi wasallam di untung Suhiro bukan Suheri ini. Suhari. Hah? Suhari. Tersihir dong. Nabi sallallahu alaihi wasallam tersihir. Namun sihir yang dialami Nabi bukan sihir hakiki, sihir takhili. Ya, kalau sihir takhili itu hanya dikhayalkan, disirep bahasa kita. Disirep. Kalau takhili hakiki jelas kena santet. Ya, berpengaruh di badan. Nah, ini hanya di kolbu aja. Ya. Hatta annahu la yukhayyalu ilaih. Sampai-sampai beliau ya terkhayalkan. Annahu yaf'alu syai' wa ma yaf'alu. Seakan-akan beliau melakukan sesuatu padahal beliau belum melakukan. Wa annahu qala hadza yaumin. Beliau berkata kepada Aisyah pada suatu hari, atani malakani fajalasa ahaduhuma inda ra'si. Ya, ada dua malaikat datang kepadaku. Kemudian salah satu dari keduanya duduk ya di sisi kepalaku. Wal akhar inda rijli. Ya. Dan satunya lagi inda rijli di sisi kakiku. Faqala wa ma waja' ar-rajul? Ada satu malaikat yang mengatakan, ya, orang ini sakit apa? Ya, dia sakit apa? Kemudian jawab, matlub. Kata malaikat yang satu lagi, dia matlub, artinya mas'ur, tersihir. Wa man tabbahu bih, wa man tabbahu, siapa yang menyihir dia? Labid al-asab, ya, yang menyihir dia adalah labid al-asab. Fi mustin, ya, menyihir dengan rambut. Ya, wa musyatatin, pakai rambut kemudian ya, yang disisir gitu. Jadi rambut Nabi diambil fi juffin tal'ati dzakarin. Ya. Itu di pada pelepah kurma. Lalu dimasukkan ke fi dzikri fi bi'ri darwan. Dimasukkan ke sumur darwan. Itu juf itul ahdakar. Itu wi'a. Ya. Kayak ada bejana gitu. Ya, rawahul Bukhari. Nah, jadi tersihirin Nabi diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Sebagian orang mengatakan, lah Nabi enggak tersihir gitu. Nah, fadal paswe. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa qawlullahi ta'ala walaqad alimu laminashtarahu laminashtarahu malahu lamanish laminashtarahu malahu fil akhirati min khalaqo syarhun. Qala ibn Abbasin min min nasibin. Qala Qatadatu wa qad alima ahlul kitabi fima uhida ilaihim annas sahira la khalaqa lahu fil akhirati wa qala al hasanu laisa lahu dinun. Fadalat al ayatu ala tahri ala tahriril ala tahriris sihri tahrimi tahrimis sihri wa kadzalika huwa muharramun fi jami'il adayanir rusuli alaihim assalamu kama qala ta'ala wala yuflihus sahiru haitsu ata wa qad nasa ashabul ashabu ahmada annahu yakfuru bita'allumihi wa ta'limihi wa rawa abdur razzaqi an safwan bani Sulaimin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ta'allama syai'an min as-sihri qalilan kana aw katsiran kana akhiru ahdihi minallahi. Akhiru ahdihi minallahi wa huwa mursalun. Waqad ikhtalafu hal yakfuru as-sahiru awla fadhahaba ta'ifatun minas salafi ila annahu yakfuru wa bihi qala Malikun wa Abu Hanifata wa Ahmadu qala ashabuhu illa an yakuna sihruhu bi adwiyatin wa tadkhinin wasaqyin wasaqi syai'in wa syaqi syai'in la yadurru fala yakfuru. Wa qala Syafi'iyyu idza ta'allama as-sihra qulna lahu siflana sihraka fa in wasafa ma yujibul kufra mithlu ma i'taqadahu ahlu babilin mithla ma i'taqadahu ahlu babilin minat taqarrubi ilal kawakibi as-sab'ati wa annaha taf'alu ma yaltamisu minha ma yaltabasu minha tamasu. Antum huruf ba apa huruf mim? Mim. Ya itu kenapa yultabas? Kenapa jadi ba? Ma yultamasu minha fahuwa kafirun wa in kana la yujibu al kafiru al kufra. Kufra, enggak ada kaf, enggak ada alifnya. Fa ini taqada ibahatahu kufrun kafara intaha. Hai hasbuk cukup. Belum berubah-ubah ini. Perlu di itu sesuai sama Paris bareng biar kebiasaan salah melihat hurufnya itu terminimalisir gitu. Oh masa kemarin itu datang sama Paris ya, Paris anda ada. Baik. Qala al-musannif wa qawlullahi ta'ala wa qawlillahi ta'ala wa laqad alimu liman ishtarahu ma'alahu fil akhirati min khalaqa. Ya, dan mereka telah, padahal mereka telah mengetahui bahwa siapa yang ya, ishtarahu ya, siapa yang telah membelinya, membeli sihir tadi, dia di akhirat enggak memiliki bagian. Ya, dia enggak dapat bagian nanti di akhirat. Ya, qala Ibnu Abbas min nasibin, malahu fil akhirati min khalaq min nasibin. Ya, enggak punya bagian, enggak dapat apa-apa di akhirat. Kata Qatadah, qad alima ahlul kitab fihi fiha uhida ilaihim. Ya. Kata Qatadah, Au kitab sungguh telah mengetahui tentang apa yang telah disampaikan pada mereka, anna sihra la khalaqa lahu fil akhirah. Anna sahira, bahwa tukang sihir enggak dapat bagian apa-apa di akhirat. Kata Al-Hasan, laisa lahu din. Ya, dia enggak memiliki agama. Padahal latil ayatu ala tahrimis sihri, maka ayat ini menunjukkan akan keharaman sihir, wa kadzalika huwa muharramun fi jami'i adyani rusul. Demikian pula sihir itu diharamkan di seluruh agama-agama para rasul alaihim assalam, kama qala ta'ala wala yuflihu as-sahiru haitsu ata. Ya, dan para tukang sihir tidak akan menang dari mana saja ia datang, dan sihir selalu memusuhi para nabi. Ya, Rasulullah s.a.w. disihir, ya, dengan sihir takhili, sebagaimana Musa alaihi salam juga disihir oleh tukang sihir Firaun dengan sihir takhili. Kan Musa itu awalnya takut. Ya. Ketika Musa takut berarti dia kena. Beliau kena sihir takhili, namun bukan sihir hakiki. Ya, sampai Allah firmankan la takhaf, jangan takut. Waqad nasa ashabu Ahmad, ya, ya, para pengikut Imam Ahmad, murid-murid Imam Ahmad telah menetapkan annahu yakfuru bi ta'allumihi wa ta'limihi. Bahwa kafir orang yang mempelajari dan mengajarkan sihir, maka kafir hukumnya, kafir akbar. Warawa Abdul Razak ibn Safwan ibn Sulaim, ya, Abdul Razak ibn Safwan ibn Sulaim meriwayatkan qala Rasulullah SAW, man ta'allama syai'an minas sihri qalilan kana au katsiran kana akhir ahdihi minallah. Barang siapa yang mempelajari sihir baik sedikit atau banyak, maka akhir urusannya adalah Allah. wahada, namun hadis ini mursal. Ya, artinya ya, tabi'in langsung mengatakan qala Rasulullah. Padahal beliau adalah tabi'in ya. Harusnya pakai an dari sahabat. Waqtalafu hal yakfuru sahiru aula. Ini yang diperselisihkan sihir yang ya bukan seperti yang kita kenal sekarang. Yang kita kenal sekarang jelas kufur. Nah, ya makanya Munsyafi merinci sihir yang enggak pakai klenik, yang enggak kafir. Kalau zaman sekarang sihir ya selalu klenik, ada unsur jin gitu. Ya. Baik. Jadi ada orang yang mengatakan, "Oh, enggak semua sihir kafir," gitu. Ya. Dan dia membawakan alhamdulillah. Ya, hadikumullah sirbalah. Membawakan surah yang jelaskan oleh para ulama yang surah gambaran itu enggak ada zaman sekarang pada tukang sihir. Karena tukang sihir zaman sekarang semuanya berhubungan dengan dukun, dengan apa? Jin. Ya. Ya, waqtalafu hal yaqru sahiru abla. Fadhahaba ta'ifatu min salaf, sekelompok ulama dari salaf berpendapat ila annahu yaqur, bahwa tukang sihir itu kafir. Ya gimana enggak kafir? Orang yang datang ke tukang sihir aja kafir. Man ataka hinan aw arrafan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang datang ke dukun, peramal, tukang sihir membenarkan apa yang dikatakannya, maka dia kafir. Tuh lihat tuh, datang ke tukang sihir aja kafir. Ya. Wa bihi qala Malik. Ini juga pendapat Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Ahmad. Wa qala ashabu, pengikut Imam Ahmad mengatakan, ila ayakuna sihru bi adwiyatin wa tadkhinin wa syaqi syai'in yadurru fala yakfuru. Ya. La yadurru. Kecuali kalau sihirnya menggunakan obat-obatan, enggak pakai jin. Hanya pakai asap, enggak pakai jin. Ya. Dan menyiramkan sesuatu yang tidak membahayakan, maka pelakunya tidak dihukumi kafir, tapi ditakzir, dihukum. Ini kalau sekarang nggak ada sihir yang kayak begini pakai obat doang. Sekarang semuanya sihir pakai dukun, pakai jin. Waqala Syafi'i idza ta'allama sihra qulna lah. Kalau apabila ada orang yang belajar sihir, kita katakan pada dia, siflana sihrah, coba ceritakan pada kami sihir kamu. Fa in wasafa mayujibul kufra mislama taqadahu ahlu babilin minat taqarubi ilal kawakib as-sabah wa anna hataf'alu mayultamasu minha fahuwa kafirun. Ya. Kalau diceritakan sihirnya tadi yang menyebabkan kufur seperti yang diyakini penduduk Babil, Babilonia, Babelan ya, bukan Babelan ya, Babilonia. Ya, yang dapat mendekatkan diri kepada bintang-bintang tujuh, ya, dan bintang-bintang dia itu dapat melakukan apa yang dimintakan kepadanya. Kayak sekarang nih datang ke dukun gitu, dukunnya nanti meyakini jin ya, maka orang itu kafir. Ya, wa in kana la yujibul kufra. Fa ini taqwa ya. Namun jika ia menyebutkan sesuatu yang tidak menyebabkan jadi kafir, ya, fa ini taqada ibahatahu, tapi dia meyakini, jika dia meyakini boleh aja itu kafara, dia juga kafir. Dia harus meyakini apa yang dia lakukan kalau enggak menyebabkan kufur, enggak boleh. Semisal sihir yang pakai obat-obatan tadi tanpa ada unsur klinik dan jin. Ya. Nah, antum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu taala wa qulhu yu'minuna bil jibti wat tawuti. Bukan itu, waqad samahu Allahu kufran. Oh iya. Waqad samahu Allahu kufran fi qawlihi innama nahnu fitnatun fala takfur. Wa qulhu wa ma kafara Sulaimanu walakinna asyayatina kafaru. Qala Ibnu Abbasin wa fi qawlihi innama nahnu fitnatun fala takfur. Wadhalika annahuma ilman ilmal khairi 'allamal khaira. Alamal khaira wasyarra wal kufra wal imana fa'arrafa anas-sihra minal kufri. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa qawluhu yu'minuna bil jibti wat tawuti. Syarhun taqaddama al-kalama 'alayhima fil fa'ilu taqaddama al-kalamu 'alayhima fil babi qablahu wa fihi ana sihra min al-jibti qalahu aqalahu al-musannifu. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala qala Umaru al-jibtu as-sihru wat-tawutu syaitanu. Syarhun hadal atharu rawahu binu abi hatimin wa wairuhu. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa qala Jabirun at-tawagitu kuhanun kana yanzilu alaihim syaitanu fi kulli hayyin wahidin. Syarhun hadal atharu rawahu binu abi hatimin binahwihi mutulan mutawwalan an wahb ibn munabbih qala sa'altu Jabir wahab ibn munabbih ya. Terus qala sa'altu Jabir ibn Abdullah an tawagiti allati kanu yatahakamuna ilaiha qala inna fi juhainatin inna fi juhainata ghairu munsarif. Oh iya, juhainata wahidan wa fi aslama wahidan wa fi hilalin wahidan wa fi kulli hayyin wahidan wa hum kuhanun tanzilu alaihim syayatinu. Nah, waqad sammahu Allahu kufran, dan sihir ini Allah benar apa menamakannya kekafiran. Ya, innama nahnu fitnatun fala takfur. Misal ucapan Harut dan Marut. Harut dan Marut itu siapa sih? Keduanya malaikat. Ya, keduanya malaikat. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Dan diturunkan kepada penduduk Babilonia dua malaikat Harut dan Marut yang menguji mereka, mengajarkan kebaikan keburukan, kekufuran keimanan. Ya. Nah, wa ma kafara inna ma nahnu fitnah. Kami cuma fitnah ketika ngajarin sihir. Fala takfur, jangan kalian kufur. Berarti mempelajari sihir hukumnya kufur. Wa ma kafara Sulaiman. Sulaiman tidaklah kafir. Ya. Wa ma kafara Sulaiman. Sulaiman tidaklah kafir dengan mengajarkan sihir kepada manusia sebagaimana tuduhan orang-orang Yahudi. Walakinna syayatin kafaru. Namun setanlah yang kafir. Kenapa setan kafir? Yu'allimuna sihra. Ya. Karena setan ini mengajarkan apa namanya? Yu'allimuna nasa as-sihra. Karena setan mengajarkan manusia sihir, berarti mengajarkan sihir kekufuran. Qala Ibn Abbas innama nahnu fitnah fala takfur fi qawlihi ta'ala, kata Ibn Abbas, ini kami ini cuma fitnah ya, ujian, jangan kalian kufur. Dzalika annahuma 'allamal khaira wasyarra, yang demikian karena keduanya Harut dan Marut mengajarkan kebaikan keburukan, wal kufra wal imana, kekufuran keimanan, fa'arrafa an-nasihra minal kufri, maka keduanya memperkenalkan, mengajarkan bahwasanya sihir bagian dari kekufuran, dan mereka enggak peduli. Ya, kata musannif wa qauluhu ta'ala yu'minuna bil jibti wa ta'ud, mereka beriman kepada jibit dan ta'ud. Ya, syarhun taqaddama kalamu 'alaihim, telah berlalu penjelasan tentang keduanya, tentang jibit dan ta'ud. Fil babil ladzi qablah, di bab sebelumnya, wa fihi an-nasihra min al-jibti, disebutkan bahwasanya sihir itu termasuk dari jibit. togut setan. Kalau musannif, kalau Umar, kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ajibtu as-sihru wa togut as-syaitan. Ya, jibet adalah sihir, togut adalah setan. Nah, syarhu hadzal asar rawahu Ibnu Abi Hatim wa ghairu. Asar ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dan yang lainnya. Ini sudah disebutkan. Qala musannif qala Jabirun, kata Jabir bin Abdullah, at-tawagitu kuhanun kana yanzilu alaihim asyaitanu bil kulli hayyin wahidatin. Wahid. Bil kulli hayyin wahidun. Ya. Ya. Bahwa togut-togut, tawagit adalah para dukun-dukun yang setan-setan turun pada mereka. Di setiap kabilah ada satu togut ini. Nah, dijelaskan oleh Syekh, hadzal asar rawahu Ibnu Abi Hatim binahwihi mutawalan an Wahab Ibnu Munabbih. Ya. Asar ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim ya, mutawalan ya, secara panjang lebar ya, dengan redaksi yang lebih panjang lebar dari Wahab Ibn Mundafi. Qala sa'altu Jabir bin Abdullah, aku pernah bertanya kepada Jabir bin Abdullah, ani tawagit, tentang togut-togut, allati kanu yatahakamuna ilaiha, yang mereka berhukum kepada togut-togut ini, yuriduna ayatahakamu ila togut, gitu kan. Qala, kata Jabir bin Abdullah, inna fi juhainata wahidan, di Juhainah ada satu togut, di Aslam ada satu, di Hilal ada satu. Ya, wa fi kulli hayyin wahidah, setiap kabilah ada satu togut. Wa hum kuhanun, mereka adalah para dukun-dukun ya, yang tanzilu alihim asyayatin, yang setan turun kepada mereka. Nah, fadal. Bismillah. Qala rahimahullah. قوله قال جابر هو ابن عبد الله بن عمرو ابن حرام الأنصاري. قوله الطواغيت كهان أراد أن الكهان من الطواغيت فهو من أفراد المعنى. قوله كان ينزل عليهم الشيطان أراد الجنس لا الشيطان الذي هو إبليس خاصة بل تنزل عليهم الشياطين ويخاطبونهم ويخبرونهم بما يسترقون من السمع فيصدقون مرة ويكذبون مئة. قوله في كل حي واحد ويصدقون مرة و مرة ويكذبون kalau mendustakan dong yang kata ini kan benar sekali. Oh ya kibuna. Benarnya cuma sekali. Yang kibunnya dustanya sekali. 100 gitu. وَيَكْذِبُونَ مِئَةً. قَوْلُهُ فِي كُلِّ حَيٍّ وَاحِدٍ الْحَيُّ وَاحِدٌ فِي كُلِّ حَيٍّ وَاحِدٌ الْحَيُّ وَاحِدُ الْأَحْيَاءِ وَهُمْ الْقَبَائِلُ أي في كل قبيلة كاهن يتحاكمون إليه ويسألونه عن الغيب. وكذلك كان الأمر قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم فأبطل الله ذلك بالإسلام وحورست السماء بكثرة الشهب. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. شرح كذا أورده المصنف غير معزو وقد رواه البخاري ومسلم. قوله اجتنبوا أي ابعدوا وهو أبلغ من قوله ابعدوا أبعدوا كان أبعد اجتنبوا أبعدوا أي أبعدوا وهو أبلغ من قوله دعوا أو اتركوا لأن النهي عن القربان أبلغ كقوله ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن qawluhu al-mubiqati bimuwahadatin aw bimuwahadati waqafin ay al-muhlikati wa summiyat hadhihi mubiqatin li'annaha tuhliku fa'alaha fa'ilaha fid dunya bima yatarattabu 'alayha minal 'uqubati wa fil akhirati minal 'adzabi wa fi hadits ibni umar indal bukhari fil adabil mufradi wa tabari fi tafsiri wa abdir razzaqi wa marfu'an wa mauqufan qala al kaba'iru tis'un wa zakara sab'ata al madhkurata wal ilhadu fil harami wa uququl walidaini wal ibni abi hatimin an aliyin qala al kaba'iru fa zakara sab'a illa mal al yatimi wa zada al uquq wa al ta'arruba ba'da al hijrati wa firaqal jama'ati wa nuqsas safaqati wa naqsus safaqah wa naqsus safaqati safaqah safaqah safaqah baik qawluhu wa tawagit kuhan tabut-tabut kata Jabir bin Abdullah adalah para dukun-dukun aradal kuhan minat ya arada anal kuhan minat tawagit yang beliau maksudkan kuhan dukun-dukun termasuk bagian dari tawagut fahuwa min afrodil makna ya baik yang itu demikianlah salah satu dari makna tawagut bukan satu-satunya makna tawagut adalah kuhan tapi diantara makna tawagut adalah kuhan dukun-dukun kuhan ya wa kana yanzilu alaihim syaitan yang setan turun kepada mereka pada dukun-dukun. Yang dimaksud setan ini apa? Aradal jins. Jenisnya. Ya, ai yaitu la syaitan alladhi huwa iblis khasatan, bukan setan yang si iblis. Bukan. Bal tanzilu alaihim syayatin, itu yang turun pada mereka adalah setan-setan. Yukhatibunahum wa yukhbirunahum bima yastarikunahum minas sam'i. Yang dukun-dukun itu turun kepada mereka, berbicara pada mereka, setan-setan ini berbicara pada dukun, yukhbirunahum dan mengabarkan pada dukun-dukun dari berita yang mereka curi, as-sama, pendengaran langit yang mereka curi. Ya. Wa yasdukuna marratan wa yakdzibuna mi'atan. Mereka cuma jujurnya sekali, namun dustanya 100 kali. Wa fi kulli hayyin wahidun, dan di setiap kabilah ada satu hayyin wahidul ahya, jamak dari mufrad dari ahya, kampung-kampung. Wa hum al-qabail, ya kabilah-kabilah. Wa fi kulli qabilatin kahinun yatahakkamuna ilaih, di setiap kabilah ada dukun yang orang-orang berhukum kepada si dukun tadi. Wa yas'alunahu anil ghaib, bertanya kepada dukun tadi tentang perkara yang baik. Wa kadzalika kana al-amru qabla mab'ats nabi, demikianlah perkara ini dulu sebelum diutus nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa abdalahu Allah dalika bi islamin wa hurrimat wa hurisat as-sama'u bi kasratu syuhub. Ya, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala membatalkan, menghilangkan tadi ya mengenai hal ini, dicurinya berita dari langit dengan diutusnya nabi dan adanya Islam. Dan akhirnya as-sama' hurisat, dan langit-langit dijaga bikas ratus syuhub, dengan banyaknya meteor, percikan api dari bintang yang menimpa mengenai setan-setan yang nyuri-nyuri berita. Qala al-Musarif an Abi Hurairah ta'anna Rasulullah s.a.w. qal, ya, Nabi s.a.w. menyatakan ijtanibu, ya, dan jauhilah as-saba'al mubiqat, jauhilah tujuh yang membinasakan, muhlikat, tujuh yang membinasakan, mubiqat, muhlikat. Qalu ya Rasulullah, wa ma hunna, kata para sahabat, apa itu? Kata Nabi, asyirku billah, ibadah kepada selain Allah, sambil beribadah pada Allah. Kemudian, wassihru, sihir, wa qatlun nafsi allati haramallahu illa bilhaq, membunuh jiwa yang Allah haramkan. Ya, yaitu muslim, kafir dhimmi, kafir mu'ahad, kafir musta'man. Qalu ya Rasul, apa namanya? Wa aklu riba, makan riba. Ya, wa tawalli yaumaz zahfi, kabur dari medan perang. Apa itu? Oh, wa aklu malil yatim. Makan harta anak yatim. Yatim itu siapa sih? Man mata abuhu walam yabluk, yang bapaknya mati ketika dia belum balik. Kalau saya udah balik, bapak saya meninggal, udah bukan yatim lagi. Ya. Wa tawalli yawmaz zahfi wa qatful muhsanati. Kemudian qatful muhsanat. Ya, melontarkan tuduhan zina kepada wanita-wanita yang terjaga, yang ghafilat, yang dilalai, dia enggak tahu apa-apa. Ya, dituduh berzina. Atau dituduh liwat, dituduh homoseksual atau apa, kalau perempuan sesama perempuan lesbi. Al-mu'minat, yang wanita beriman. Ya. Syarahnya di sini. Ya. Kada awradahu al-musannif, demikian yang dibawakan oleh al-musannif rahimahullah taala, ghaira ma'zuwin. Ya. Demikian riwayat ini tanpa menyebutkan perawinya. Faqat rawahu Bukhari wa Muslim, dan ternyata ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa qawluhu ijtanibu, ai maksudnya apa? Ab'idu, jauhilah. Nah, makna ijtanibu wa huwa ablaq, maknanya lebih mendalam. Min qawli da'u, tinggalkan. Utruku. Da' ma yaribuka ila ma la yaribu. Utruk. Sama, tinggalkan. Li'anna nahya 'anil qurban ablaq, karena larangan dari mendekati itu lebih mendalam. Boro-boro ngelakuin, dekat-dekat aja enggak boleh gitu. Wala taqrabul fawahish, ya, semisal firman Allah taala. Janganlah kalian mendekati perbuatan keji. Ma dhahara minha wa ma batan, yang nampak maupun yang tidak nampak. Jangan deketin, boro-boro melakukan. Ya. Wa qawlu al mubiqat bi muwahhada. Ya. Mubiqat. Ya. Lihat di situ. Waqaf. Dengan ba-nya itu satu titik. Ya, bukan dua titik, karena huruf-huruf zaman dulu enggak ada titik-titiknya. Ya, jadi huruf ba bukan huruf ya. Huruf ba satu titik di bawah. Dan huruf qaf, ya, jelas kalau kata fathah karena ada alif. Ya. Aib al-muhlikat, mubiqat itu maksudnya apa? Muhlikat, yang membinasakan. Sumiyat hadhil mubiqat, ya. Hah? Motor siapa? Motor saya. Bentar dulu. Motor saya. Mau masuk ya? Nah, aman, aman. Enggak. Aman. Mubiqat, muhlikat, yang membinasakan. Nah, itu maknanya. Sumiyat hadhihi mubiqat li'annaha tuhliku fa'ilaha. Dinamakan tujuh hal ini sebagai mubiqat, yang membinasakan, karena dia membinasakan pelakunya di dunia. Bima yatarattabu 'alaiha minal 'uqubat, yang akan berdampak juga nanti kepada hukuman, wa fil akhirati minal 'adzab. Dan di akhirat ada azab. Dalam hadis Ibnu Umar riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad dan Tabarani dalam tafsirnya dari Abdul Razzaq dan Abdul Razzaq As-Sanani secara marfu'an dan mauqufan qala al-kaba'iru tis'un. Disebutkan di sini bahwa dosa-dosa besar ada 9. Ya, dzakara asabatan madzkurata disebutkan 7 hal yang ini. 7 ini yaitu ya, dimulai dari syirik pada Allah, sihir dan seterusnya. Wazada wal ilhadu fil haram wa uququl walidain. Dan ditambah lagi. Ya. Jadi ditambah lagi ilhad fil haram dan uququl walidain. Yaitu melanggar kehormatan tanah haram dan durhaka kepada kedua orang tua. Ya. Dan riwayat Ibnu Abi Hatim dari Ali qala ia mengatakan al-kaba'ir fa dzakara sab'a illa ma lal yati. Beliau menyebutkan 7 kecuali ya disebut ya apa tadi memakan harta anak yatim tanpa menyebutkan itu. Wa zada ditambahkan wal uquq wa ta'arrub ba'da al-hijrah wa firaqul jama'ah wa nafsus safqah. Ya. Dan menambahkan dengan uquq walidain, durhaka pada orang tua, wa ta'arrub ba'da al-hijrah, mengikuti kebiasaan orang Arab jahiliyah setelah hijrah, firaqul jamaah keluar dari jamaah, ikut aliran sesat, wa nafsus safqah dan mengingkari perjanjian. Nah, qala qala al-hafiz bismillah qala rahimallahu taala qala al-hafidu wa yuhtaju 'indi hada inda hada ila al-jawabi 'anil hikmati fil iktisari 'ala sab 'ala sab'in sab'in wa yujabu bi anna mafhum al-'adadi laysa bihujjatin wa huwa dhaifun aw bi annahu a'lamu awwalan bil madkurati thumma a'lamu bima zada a'lama bukan a'lamu bi annahu a'lama awalan thumma a'lama bima zada thumma a'lama bima zada fayajibu al-akhdu bizzaidi aw anna al-iktisara waqa'a bihasabil maqami bin nisbati lisaili wa qad akhrajal Tabarani wa Ismaila al-Qadi wa Ismailu al-Qadi an ibni Abbasin annahu qila lahu al-kaba'iru sab'un al-kaba'iru sab'un qala hunna aktharu min sab'in wa sab'in. Ini ada subhat apa ini kok jadi sab'in? 7. Wa aktsaru min sab'in wa sab'in wa fi riwayatin hiya ila sab'ina aqrabu wa fi riwayatin ila sab'i mi'atin. Qawluhu qala asy-syirku billahi huwa ay yaj'ala lillahi niddan yad'uhu kama yad'u Allah wa yarjuhu kama yarju Allah wa yakhafuhu kama yakhafu Allah wa bada'a bihi li'annahu a'dhamu dambin usyallahu bihi kama fi sahihaini an ibni mas'udin sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallama ayyu dhanbi a'dhamu 'indallahi qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka al-haditha wa akhraja at-tirmidhi بسناده عن سفيان بن حسالي قال يهودي صفوان ابن عسان وسالية سفيان بن Sufyan apa Sofwan? Sofwan. Ah. An Sof Sof wa nabni As-Sali. Qala qala As-Salin ya. As-Salin. Qala qala Yahudi li sahibihi idhhab ya bil amr idhhab bina ila hadha an-nabiy fa qala lahu sahibihi isahibuhu la taqul la taqul oh la taqul nabi nabiyun la taqul nabiyun innahu law sami'aka lakana lahu arba'u a'inin a'yunin oh a'yunin fa'tiya rasulullah fa'ataya rasulullah sallallahu alaihi wasallam fas'alahu fa'asalahu an tis'i ayati ayatin bayyinatin faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tashraku la tusriku billahi syai'an wala tazanu wala taqtulu an-nafsa allati haramallahu illa bilhaqqi wala tamsu bibari'in ila dhi sultanin liyaqtalihi liyaqtulahu wala tasharu wala ta'kulu riba wala taqdifu muhsanatan wala tuwallu al-firara yawma az-zahfi wa alaikum khosatal yahudi yahuda wa alaikum khosatal yahuda isim setelah khosak maf'ul apa? Hah? Maf'ul apa? Maf'ul bih takdirnya khosatan akhussuhu khosatan akhussu al yahuda wa alaikum khosatal yahuda alla ta'tadu fis sabati qala faqabbala yadayhi wa rijlayhi wa qala nashhadu annaka nabiyyun al haditha wa qala hasanun sahihun. Ya. Dari mana tadi Pak Yusuf? Qala al-Hafiz wa yuhtaju inda hadzal jawab anil hikmah fil ikhtisari ala sab'in. Ya. Kata al-Hafiz dalam hal ini dibutuhkan ya. Ilal jawab kepada jawaban penjelasan tentang hikmah penyebutan kok dibatasi iktisar dibatasi ya 7 dosa yang membinasakan ini hanya sabain hanya 7 fayujab maka dijawab bi anna mafhumal adadi laisa bihujjatin bahwa penyebutan bilangan bukanlah menjadi hujah bahwa yang membinasakan hanya 7 enggak wa huwa dhaifun dan pendapat ini lemah. Obiannahu a'lama awalan bil mazkurati atau karena Nabi SAW mengabarkan dulu yang pertama-tama dari perkara yang disebutkan 7 summa a'lama bima zada. Kemudian beliau mengabarkan lagi tentang tambahan. Kan ada yang 9 ya tadi ya. Wa yajibu al-akhdhu biz-zaid. Maka wajib berpegang mengambil kepada yang tambahan tadi. Au anal iktisar waqa'a fi hasabil maqam binisbati lis-sa'il. Atau karena penyebutan pembatasan 7 itu aja iktisar pembatasan 7 itu memang waqa'ah. Memang waktu itu yang realitanya demikian bihasabil maqami binisbati lisa'il. Ya, sesuai dengan kondisi si penanya waktu itu. Ya, akhraja At-Tabarani dan Ismail Al-Qadi dari Ibn Abbas annahu qila lahu al-kaba'iru sab'un. Bahwa Ibn Abbas ditanya apakah dosa besar itu ada 7? Qalahunna aksar min sab'in wa sab'in. kata Ibn Abbas, dosa besar itu lebih dari banyak dari 7. Dan berat yang lain, hiya ila sab'in akrabu. Bahkan dalam berat yang lain, hampir mendekati 70. Dalam berat yang lain, ila sab'i mi'ah, sampai mendekati 700. Ya. Kata Nabi SAW di sini, dosa besar yang pertama, yang membinasakan, asyirku billah wa huwa ayaja'ala lillahi niddan. Itu syirik pada Allah, menjadikan tandingan bagi Allah. Yad'uhu kama yad'ullah. Dia berdoa kepada tandingan tadi, sebagaimana dia berdoa pada Allah. Yarjuhu kama yarjuhullah. Wayakhafuhu kama yakhafullah. Dia takut dan harap sebagaimana dia takut dan harap kepada Allah. Takut dan harap kepada tandingan tadi. Wa bada'a bihi, dan Nabi memulai dengannya dengan syirik kepada Allah, yang na'udzu dzambin, karena dia termasuk apa namanya? Dosa besar yang paling besar. Usyallahu bih, yang Allah durhakan dengan dosa tadi. Ya, kama fi sahihain Ibnu Mas'ud, saltu nabiyya, ketika Ibnu Mas'ud saya bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayu dzambi a'dhamu indallah? Dosa besar apa yang paling besar di sisi Allah? Qala antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau menjadikan tandingan bagi Allah sedangkan Allah menciptakan engkau. Wa akhraj at-Tirmidzi bi sanadihi an Shafwan bin As'al, ya. Qala yahudiyyun li sahibi, ada seorang Yahudi berkata kepada Nabi, idza bina ila hadan nabi. Ya, mari kita pergi kepada nabi itu. Ya, kata temannya, la taqul nabiyun, jangan kamu bilang nabi. Innahu law sami'aka la kana lahu arba wa ayun. Kalau engkau mendengar perkataan dia, kamu akan ya dan kamu melihat dengan 4 mata. Ya. Innahu law sami'aka la kana lahu arba'u ayun. Saya belum paham nih maksudnya apa. Seandainya dia mendengarkan engkau, dia akan memiliki 4 mata. Maksudnya saya belum paham. Lupa saya ini maknanya apa. Ya, apakah maknanya memiliki 4 mata? Ya, bisa jadi beliau mendengar perkataan kamu dan melihat kamu dengan 4 mata. Oh, gitu mungkin. Ya. Fataya, maka keduanya mendatangi Rasulullah SAW, fasa'alahu antisi ayatin bayinatin. Bertanya kepadanya tentang 9 ayat yang telah jelas kebenarannya, tanda-tanda kenabian yang tertera di Taurat. Faqala Rasulullah, apa yang jelas? Ya, perintah nabi yang paling jelas apa? Nabi, dan mereka tahu Rasulullah SAW enggak bisa baca tulis. La tusyriku billahi syai'an wa la tasrifu wa la taznu wa la taqtulu nafsal lati haramallahu illa bil haq. Jangan engkau berbuat syirik, jangan engkau mencuri, jangan engkau berzina, jangan engkau membunuh jiwa yang Allah haramkan. Ya. Kemudian wala tamshu bibabarin bibari'in ila di sultanin liyaqtulahu wala tasharu. Ya. Jangan menyerahkan orang yang tidak berdosa kepada penguasa untuk dibunuh. Ya. Wala tasharu. Jangan engkau berbuat sihir, wala taqulu riba, jangan engkau makan riba, wala taqdhifu muhsanatan. Jangan engkau membunuh wanita yang baik-baik sebagai pezina. Wala tuwallu al-firara yawma zahbi. Ya. Jangan engkau lari dari medan perang. Ya, wa alaikum khassatan al-yahuda alla ta'tadu fi sabti. Ya, dan wajib bagi kalian, khusus bagi kalian wahai Yahudi, jangan kalian melanggar hari Sabtu. Wah, benar semua nih. Qala faqabbala yadayhi wa rijlayhi, maka kedua orang Yahudi ini mencium kedua tangan Nabi dan kedua kaki Nabi, ya. Kemudian keduanya bersaksi, asyhadu annaka nabiyyun. Kami bersaksi engkau adalah nabi. Sementara Yahudi sudah mengucap la ilaha illallah. Ya, ketika dia mengatakan Rasul adalah nabi, maka sah keislamannya. Ya, al haditsa wa qala haditsun sahihun. Baik, cukup ya. Subhanallahi wa bihamdihi, sallallahu alaihi wa sallam. Astagfirullah.